Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kepada kalian, kepada Allah, supaya kalian mendapat keberuntungan. Dan perilahlah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, supaya kalian diberi rahmat. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabbmu, dari Rabb kalian, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun untuk dosa-dosa mereka. Dan supaya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Surat Ali Imran dari 130 sampai 136. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, taqaddama fi muqaddimati hadha tafsir, telah berlalu pada muqaddimah tafsir ini, annal 'abda yanbaghi lahu mura'atu al-awamiri wan nawahi fi nafsihi wa fi ghairihi, bahwa seorang hamba seyogianya memperhatikan perintah dan larangan pada dirinya dan orang lain. Wa anna Allah ta'ala idza amarahu bi amrin wajaba 'alaihi awwalan an ya'rifa haddahu wa ma huwa alladhi umira bih liyatamakkana bidzalika min imtithalih. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila memerintahkan kepadanya suatu perintah, maka dia wajib pertama kali mengetahui batasannya dan apa yang diperintahkan tersebut, agar dia mampu menaati hal tersebut. Kemudian penulis mengatakan, fa idza arafa dzalika ijtahada wasta'ana billah 'ala imtithalihi fi nafsihi wa fi ghairihi bihasabi qudratihi wa imkanihi. Dan apa bila dia telah mengetahui hal itu, maka hendaklah berusaha dan memohon pertolongan kepada Allah untuk mentaatinya pada dirinya maupun pada orang lain sesuai dengan kemampuannya dan kapasitasnya. Maksud dari apa yang disebutkan oleh penulis ini adalah bahwa di ayat-ayat sebelum ini, bahkan di dalam surat Al-Baqarah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an menyebutkan perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Dan perintah larangan tersebut baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Dalam artian begini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita perintah, maka kita kerjakan dalam diri kita. Kemudian kita dakwahkan perintah tersebut kepada orang lain, agar orang lain mengerjakan perintah tersebut. Begitu juga larangan. Larangan kita jauhi, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita jauhi. Nah, begitu juga larangan tersebut setelah kita menjauhinya, kita mendakwahkannya kepada orang lain, agar orang lain menjauhi larangan tersebut. Nah, di sini membutuhkan konsekuensi, keharusan. Apa itu? Berarti kita harus tahu apa itu perintah Allah. apa pengertian dari perintah Allah yang Allah perintahkan sekarang. Misalkan kita mau memasuki puasa, nah, kita harus tahu puasa itu apa, sehingga kita bisa mengerjakan puasa tersebut. Setelah kita mengamalkannya, kita sampaikan kepada orang lain agar orang lain mengamalkannya. Nah, konsep beragama dalam Islam seperti itu, ya, bahwa apabila ada perintah kita kerjakan, kemudian kita dakwahkan kepada orang lain. Apabila ada larangan kita jauhi, kemudian kita cegah orang lain untuk mengerjakannya. Sebelum kita bisa mengerjakan perintah dan menjauhi larangan ini, maka kita berarti harus tahu apa batasan perintah dan apa batasan larangan. Disinilah pentingnya untuk menuntut ilmu agama. Sehingga perintah yang diperintahkan oleh Allah terhadap kita, kita kerjakan dengan maksimal. Dan kemudian kita dakwahkan juga dengan baik dan benar kepada orang. Begitu juga sebaliknya, larangan yang Allah larang untuk kita, kita jauhi dengan maksimal. Karena kita tahu batasannya. Kemudian setelah kita menjauhinya dan berusaha menjauhinya, maka kita juga larang orang lain untuk mengerjakannya dengan maksimal. Karena kita tahu mana perintahnya, mana larangannya. Nah, itu penulis mengatakan bahwa di dalam kitab tafsir ini, tafsir As-Sa'di, sudah jelaskan itu di awal-awal tafsir tersebut. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita perhatikan juga adalah perkataan penulis. Dan apabila dia telah mengetahui hal itu, maka hendaklah berusaha dan memohon pertolongan kepada Allah. Nah, ini poin yang kedua. Kalau kita sudah mengetahui mana perintah, mana larangan dengan sebaik-baiknya, sudah mengilmuinya, maka minta tolong kepada Allah agar bisa mengamalkannya. Karena pertolongan tidak akan datang. Amal tidak akan bisa kita kerjakan, perintah tidak akan bisa kita kerjakan tanpa pertolongan dari Allah. Maksiat tidak akan kita bisa jauhi tanpa pertolongan dari Allah. Dan disinilah letak lemahnya seorang hamba. Itulah yang disebut dengan rahasia penghambaan diri kepada Allah, yang dicantumkan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, kami beribadah. Tapi ibadah ini gak akan bisa kami kerjakan tanpa pertolongan darimu. Maka, ya Allah, hanya kepadamu kami minta tolong. Puasa, kita tahu ilmunya. Tadi malam kita belajar. Puasa kita tahu ilmunya. Tapi puasa ini tidak akan bisa kita kerjakan dengan sebaik mungkin kecuali dengan pertolongan dari Allah. Nah, di sini ada perkataan menarik dari Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di. Beliau mengatakan ketika menafsiri Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata beliau, "Dzikrul isti'anah ba'da al-ibadah ma'a anna al-isti'anata minha fa takhsisun laha." Artinya, penyebutan minta tolong setelah penyebutan beribadah, padahal minta tolong kepada Allah itu termasuk ibadah. Ini menunjukkan bahwa pentingnya dan urgensinya minta tolong tatkala kita ingin beribadah kepada Allah. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Minta pertolongan ini bagian dari ibadah. Lalu kenapa disebutkan secara tersendiri? Karena saking ibadah tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Karena kita tahu, kita yakini Al-Quran itu tidak sia-sia. Allah ketika menyebutkan firman-Nya tidak sia-sia. Kok disebutkan setelah Iyyaka na'budu, kemudian Iyyaka nasta'in? Untuk apa Iyyaka nasta'in? Padahal na'budu, nasta'in, adalah bagian daripada na'budu. Minta tolong bagian daripada ibadah. Lalu kenapa diulang-ulang? Mustahil, tidak ada hikmahnya. Karena ibadah tidak akan bisa dikerjakan kecuali ketika minta pertolongan. Satu hari puasa Ramadan tidak akan bisa kita kerjakan puasanya dengan iman dan berharap pahala. Yang pahalanya diampuni dosanya yang telah lalu, tidak akan bisa kita kerjakan tanpa pertolongan dari Allah. Makanya doa, sering doa Rasulullah SAW, beliau berdoa, Allahumma aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, perbaiki urusanku seluruhnya. Jangan sandarkan diriku tentang aku kepada diriku walau sekejap mata. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita mendakwahkannya, dan dalam mendakwahkannya pun minta tolong juga. Dalam mendakwahkannya pun apa? Minta tolong juga. Karena kita tidak bisa menyampaikan kebenaran tanpa pertolongan dari Allah. Tidak akan masuk ke relung hati sebagai hidayah tanpa Allah memberikan hidayah. Tidak akan mudah Nabi Musa menyampaikan dakwah kepada Fir'aun tanpa pertolongan dari Allah. Makanya beliau berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani. Ya. Dan bukalah uqdah, ikatan dari lisanku. Ada yang mengatakan karena beliau memang susah berbicara, ada yang mengatakan agar mudah dipahami apa yang beliau sampaikan kepada siapa? Fir'aun. Nah, ini di sini pentingnya berdoa. Maka saya sering mengatakan awal-awal Ramadan seperti ini, doa yang banyak sama Allah agar kita dimudahkan beribadah. Karena kita tidak tahu takdir Allah. Saat orang lagi semangat-semangat meluangkan waktu untuk ibadah, menghatamkan Quran sebanyak-banyaknya, berzikir, berdoa, dia di pembaringan karena sakit. Tentunya al-marid la, orang yang sakit tidak akan pernah sama dengan orang yang sehat. La yastawil maridu was-sahih. Tidak akan pernah sama orang yang sakit dengan orang yang sehat. Kemudian orang sehat pun kadang tidak sama. Ada yang semangat ibadahnya, ada yang sehat malah semakin lalai. Pas Ramadan-Ramadan semakin banyak job, semakin banyak pekerjaan, semakin banyak orderan, terutama ini yang online-online, bisnis online. Hati-hati. Ya, ini godaan Ramadan. Godaan Ramadan. Ustaz, padahal baru mulai, Ustaz. Dan Ramadan ini lagi rame-ramenya. Nah, itulah ujiannya. Saat itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Kemudian penulis mengatakan, wa kadzalika idza nuhiya an amrin arafa haddahu wa ma yadkhulu fihi wa ma la yadkhul thumma ijtahada wasta'ana bi rabbih fi tarkih. Demikian pula bila dia dilarang dari sesuatu, maksudnya seorang manusia jika dilarang dari sesuatu, dia mengetahui batasannya dan hal-hal yang termasuk di dalamnya dan yang tidak termasuk, kemudian dia berusaha memohon pertolongan dari Rabb-nya dalam meninggalkannya. Wa anna hadha yanbaghi mura'atuhu fi jami'il awamiril ilahiyah wan nawahi. Dan bahwasanya hal ini wajib untuk diperhatikan dalam segala perintah Allah dan larangannya. Ini sama, dalam larangan juga begitu. Harus kita ketahui larangan. Makanya Hudzaifah bin Yaman mengatakan apa? Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish syarr makhafata an aqa'a fi. Adalah para manusia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Tapi aku selalu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan. karena aku khawatir akan terprosok ke dalamnya. Mengenali keburukan ini penting, ya, agar kita tahu kemudian kita menjauhi dengan semaksimal mungkin. Ada pepatah Arab mengatakan, "Man lam ya'rifis syarra minal khairi yaqa'u fihi." Siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, maka dia dikhawatirkan untuk terperosok ke dalamnya. Siapa yang guring? Oh, kan. Ya, dia dikhawatirkan untuk perosok ke dalamnya. Maka itu satu, mengenali maksiat bukan untuk mengerjakannya, akan tetapi untuk menjauhinya. Ada pepatah Arab sebelumnya tadi, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi man lam ya'riful khaira minasyarri yaqa'u fihi." Aku mengetahui kebaikan keburukan bukan untuk mengerjakannya, tetapi untuk membentengi diriku darinya. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, niscaya dia akan terperosok ke dalamnya. Nah, kemudian tidak akan mudah menjauhi maksiat tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga termasuk daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak mudah. Apalagi maksiat itu mudah kita dapatkan. Maksiat itu tidak ada yang menghalangi kita untuk mengerjakannya. Dan terutama maksiat tersebut kita terkadang berharap pahala, berharap rezeki dunia darinya. Wah, itu sulit untuk ditinggalkan. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Illa man rahimallah. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Maksiat mudah dia kerjakan. Tidak ada yang menghalangi dia untuk mengerjakan. Ya. Kemudian dia mendapatkan dunia dari maksiat itu. Wah, itu sulit untuk ditinggalkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, "Wa hadhihi al-ayatul karimat qad ishtamalat 'ala awamir wa khisalin min khisalil khair. Amara Allah biha wa hatha 'ala fi'liha wa akhbara 'an jazaa'i ahliha 'ala nawahin hatha 'ala tarkiha." Ayat-ayat yang mulia ini, yaitu dari ayat 130 sampai 136, terkandung di dalamnya berbagai perintah dan perkara dari perkara-perkara kebaikan. Allah memerintahkan kepadanya dan menganjurkan untuk mengamalkannya. Lalu Allah mengabarkan tentang balasan pelakunya dan mengabarkan larangan-larangan yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kaidah yang harus kita fahami baik-baik, disering disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, semua perintah apabila dikerjakan pasti mendatangkan kebaikan dunia sebelum akhirat. Itu kita harus yakini, dan itu yang membuat kita semangat untuk mengamalkan perintah tersebut. Ya. Apa saja yang Allah perintahkan dari syariat-syariat yang ada? Salat, dari mulai ibadah-ibadah praktis, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, berdoa, itu pasti mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat jika kita kerjakan. Ataupun ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah hati. Sabar, tawakal, raja, rasa harap, khauf, rasa takut, rahbah, rasa minat. Ya, rahbah, rasa khawatir, rasa minat. Kemudian isti'anah, istighatsah, isti'adzah. Itu semua ibadah jika kita kerjakan, perintah tersebut jika kita kerjakan, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Sebaliknya, larangan jika kita jauhi, maka kita akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Itu kaidah dalam agama Islam. Lihat, cari saja larangan apapun. Dari mulai dosa yang paling kecil sampai dosa yang paling terbesar. Larangan, kesyirikan. Dosa paling terbesar, kita jauhi, pasti dapatkan dunia, kebaikan dunia sebelum akhirat. Kebaikan di dunia, diberi petunjuk. Alladzina amanu, walam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amnu, wahum muhtadun. orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Maka mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Diberi petunjuk oleh Allah, orang yang bertauhid. Petunjuk untuk mengerjakan ketaatan, petunjuk untuk menjauhi maksiat. Ketika seseorang menjauhi perbuatan bid'ah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum akhirat. Kenapa? Karena dengan menjauhi perbuatan bid'ah, dia ibadahnya akan istiqamah. Karena ibadah yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mudah, tidak memberatkan diri. Maka dengan kemudahan tersebut membuat orang istiqamah, tidak berat. Apalagi dosa besar lainnya. Seperti misalkan dosa membunuh. Kalau dia jauhi, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Minimal dia tidak akan dikejar-kejar orang. Tidak akan dibalas dendami oleh orang. Kemudian zina, kebaikan di dunia sebelum akhirat. Dia tidak akan khawatir ataupun punya sangka waksa kepada keluarga perempuannya di rumah, kepada anak-anak perempuannya, kepada istrinya, kepada adik perempuannya, kakak perempuannya. Jangan-jangan berbuat sebagaimana yang dia lakukan terhadap perempuan yang dia zinahi, na'udzubillah. Dan itu disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Siapa yang berzina, maka wajahnya menghitam, artinya tidak bercahaya. Ini sudah hiram, menghitam. Tidak bercahaya lagi. Ya. Maka wajahnya tidak bercahaya dan dirinya penuh dengan rasa was-was. Jangan-jangan, na'udzubillah, istrinya melakukan sebagaimana yang dilakukan. Hati-hati. Nah, ini sering kita dapati larangan-larangan jika dijauhi pasti mendatangkan kebahagiaan di dunia sebelum akhirat. Minum minuman keras, minum khamr. Maka larangan tersebut jika dijauhi mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Di antaranya tidak hilang akalnya. Kalau seandainya minum minuman keras, hilang akalnya dan dia akan berbuat keburukan bertambah banyak. Sebagaimana perkataan Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Idza amilta al-khati'ah fa'lam anna laha 'indaka akhawat. Jika engkau mengerjakan sebuah dosa, ketahuilah bahwa dosa tersebut akan mengajak saudari-saudarinya yang lain. Dari minuman keras yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai umul khaba'ith, sumbernya keburukan, sumbernya maksiat, maka minuman keras dia membunuh. Akibat minuman keras dia menzinahi orang. Akibat minuman keras dia menghancurkan rumah orang. Akibat minuman keras dia mengambil harta orang. Terus. Ya. Ini mendatangkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat apabila dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terdapat di dalam ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat-ayat ini tentang perintah-perintahnya, kemudian kebaikan-kebaikannya. Dan menjelaskan tentang larangan-larangannya, kemudian keburukan-keburukannya. Kemudian penulis mengatakan, وَلَعَلَّ الْحِكْمَةِ وَاللَّهُ عَلَمْ فِي إِدْخَلِ هَذِهِ الْآيَاتِ أَثْنَاءَ قِصَّةِ أُحُدٍ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَعَدَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ إِذَا صَبَرُوا وَاتَّقَوْا نَصَّرَهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَخَذَلَ الْأَعْدَاءَ عَنْهُمْ. Artinya, barangkali hikmah, wallahu alam, dalam memasukkan ayat-ayat ini di sela-sela kisah perang Uhud adalah seperti yang telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada hamba-hambanya yang mukmin, yaitu apabila mereka bersabar dan bertakwa, niscaya Allah akan membela mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka dan menghinakan musuh-musuh untuk mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Jika kamu bersabar, bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Surat Ali Imran ayat 120. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum." Jika kalian bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kalian, dengan seketika itu juga niscaya Allah menolong kalian. Surat Ali Imran ayat 125. Maksudnya begini, penulis mengatakan sela-sela Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perang Uhud, kenapa menyebutkan tentang riba? Ya, menyebutkan tentang surga. menyebutkan tentang riba, menyebutkan tentang surga. Kenapa? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita, jika kalian menolong agama Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan nolong di dunia dan akhirat. Nah, itu maksud penulis ketika membawakan ini. Kemudian penulis mengatakan, "Faka'annan nufusa ishtaqat ila ma'rifati khisalit taqwa allati yahsulu biha an-nashru wal falahu was-sa'adah." فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى. Seakan-akan jiwa merindukan pengetahuan akan sifat-sifat ketakwaan. Kan Allah mengatakan, jika kalian bertakwa, jika kalian menolong agama Allah dan bertakwa, Allah akan menolong kalian. Nah, makanya Allah menyebutkan di dalam ayat tadi, dari ayat 130 sampai 136, menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Kan Allah berfirman, bagaimana? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-lipat, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Lihat, bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Dan periharalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kalian diberi rahmat. Dan bersegeralah kalian mendapat ampunan dari Rabb kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa yang orang-orang bertakwa? Nah, itu dia. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Maka Allah menyebutkan dalam ayat-ayat ini sifat-sifat ketakwaan yang terpenting. Yang mana bila seorang hamba menunaikannya, niscaya pelaksanaannya terhadap hal yang lain lebih utama dan lebih patut. Allah akan menyebutkan dari mulai ayat yang ke 134, 135, itu tentang sifat-sifat takwa. Siapa yang ingin mengenal sifat-sifat takwa, maka ambil dari situ. Yang mana ini adalah sifat-sifat takwa yang paling utama. Yang apabila seseorang mengerjakan sifat-sifat takwa ini, niscaya dia akan mengerjakan yang lainnya. Nah, mulailah penulis kemudian menyebutkan apa sifat-sifat takwa. Penulis mengatakan, wa yadullu ala ma qulna anna Allah dzakara lafdha at-taqwa fi hadhihi al-ayat 3 marrat. Marratan mutlaqah wa hiya qawlu u'iddat lil muttaqin wa marrataini muqayyadatain. Fa qala wattaqullaha wattaqun-nar. Dan dasar dari pernyataan yang telah kami katakan adalah bahwa Allah telah menyebutkan lafaz takwa pada ayat-ayat ini sebanyak 3 kali. Sekali berbentuk mutlak, yaitu firman-Nya uiddat lil muttaqin, seperti pada ayat 133. Ya. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Muttaqin, orang yang bertakwa. Disebutkan secara mutlak. Mutlak itu maksudnya bebas, umum. Ya, tidak disebutkan takwa apa. Yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Dan 2 kali berbentuk muqayyad. Muqayyad itu artinya terbatas. Muqayyad artinya apa? Terbatas. Allah menyebutkan kata takwa dengan terbatas. Dalam firman-Nya, wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, ini terbatas, ya. Kemudian juga wattaqun nar, dan bertakwalah kalian dari api neraka. Maksudnya jagalah diri kalian dari api neraka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah menarik bahwa takwa jika disebutkan secara mutlak, bebas, umum, maka maksudnya adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Kalau disebutkan secara umum, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau seandainya disebutkan secara muqayyad, muqayyad tadi apa? Terbatas. Seperti misalkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu maksudnya adalah takutlah siksa Allah. Karena disebutkan secara muqayyad, terbatas. Takutlah siksa Allah. Seperti juga wattaqun nar, takutlah siksa neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, jauhi, bentengi diri kalian dari api neraka walau bersedekah dengan setengah kurma. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كل ما في القرآن من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي الموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي. سبحان الله. Ini faedah menarik luar biasa. Perhatikan, saya bacakan artinya. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, setiap yang ini kaedahnya. Setiap yang ada dalam Al-Quran berupa firman Allah, hai orang-orang yang beriman, lakukan ini atau tinggalkanlah ini. Menunjukkan bahwa keimanan itu adalah penyebab yang mendorong, mengharuskan untuk menaati perintah atau menjauhi larangan tersebut. Apa maksudnya para ikhwah? Maksudnya gampangnya begini, kita akan mudah sholat kalau ada iman. Kita akan tidak malas puasa kalau ada iman. Kita akan mudah menjalankan harta di jalan Allah seperti berzakat, berhaji, berumrah, berkurban kalau ada iman. Begitu juga sebaliknya, kita akan menjauhi maksiat kalau ada iman. Maka disinilah pentingnya selalu memupuk keimanan. Karena penulis mengatakan di sini bahwa keimanan itu adalah penyebab yang mendorong dan mengharuskan untuk menaati perintah atau menjauhi larangan. Karena setiap kali ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasti setelahnya ada perintah atau larangan. Perintahkan ini untuk dikerjakan, larangan ini untuk dijauhi. Nah, berarti keimananlah yang mendorong itu, yang bisa mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Maka obat maksiat tidak lain kecuali menumbuhkan rasa iman. Obat semangat beribadah, seperti dalam bulan Ramadan ini, semangat bersedekah. Saya sering mengatakan Ramadan itu perlu manajemen dua, manajemen keuangan dan manajemen waktu. Pengaturan keuangan, pengaturan waktu. Pengaturan waktu, karena kita sudah 11 bulan dibiarkan oleh Allah bekerja, mencari rezeki. Satu bulan saja Allah ingin kita lebih banyak beribadah kepada Allah. Maka pada saat itu perlu pengaturan waktu. Pengaturan waktu dalam bulan Ramadan, sehingga setiap menit, bahkan setiap detiknya tidak terbuang percuma. Ya, apalagi dengan sosial media, apalagi dengan berita-berita, apalagi dengan berita politikus. Ya. Semakin 2019 semakin ramai. Politikus tapi enggak pernah diundang-undang dalam acara. Dia tahu kalau enggak lagi ngomong politik luar biasa, subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan, jangan terlalu banyak main handphone. Langganan-langganan di stop dulu Ramadan. Kuahilam. Kajian-kajian ada yang memesan kuahilam. Hati-hati tuh Ramadan. Ya, harus pengaturan waktu dan pengaturan keuangan. Pengaturan keuangan maksud saya adalah Ketika kita bulan Ramadan, kita ingin beramal dengan harta kita. Maka otomatis 11 bulan itu sebenarnya untuk kita mengumpulkan harta kita. Agar kita sedekahkan nanti bulan Ramadan. Kan dia syahru tilawatil Quran wa it'amu ta'am, kata para ulama salaf. Bulan Ramadan adalah bulan baca Quran dan bulan bersedekah. Dengan segala macam jenis sedekah. Dan ini berarti tidak terbatas hanya kepada orang-orang yang luaskan rezekinya. Hilangkan image bahwa sedekah hanya untuk orang kaya. Enggak. Image sedekah bahkan lebih utama jika dikerjakan oleh orang yang dalam kesempitan harta, penuh perjuangan bersedekah, itu lebih utama pahalanya di sisi Allah. Yang uangnya, saya kemarin dapat harta riba. Ustaz nerima harta riba? Oh iya, saya banyak kerjaan untuk kaum muslimin. Nanti besok saya akan kirim Ustaz. Berapa? 110 juta. Berarti kalau 110 juta hutang tabungannya berapa ya? Yang pernah nabung di bank, interestnya berapa Pak? 1%-annya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang bulan Ramadan sudah mulai bersih-bersih harta, sudah mulai meletakkan harta di jalan Allah. Dia harus berpikir apa saja yang bisa saya gunakan. Maksud saya cerita bank tadi, orang kalau seandainya tabungannya seperti itu besarnya, dia bersedekah bulan Ramadan 10 juta mungkin wajar aja. Wajar. Kalau uang ribanya 110 juta. Ya. Tapi kalau seandainya dia penghasilannya per hari misalkan 100 ribu. Atau mungkin yang ojek online, yang supir online misalkan 100 ribu, 200 ribu per hari. Itu sudah tinggi luar biasa. Ada yang mungkin 50 ribu. Tapi dia mau bersedekah di bulan Ramadan. Nah, itu lebih utama. Lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya, diatur keuangannya ketika bulan Ramadan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran menarik dari Syekh, dan itu keistimewaan Syekh As-Sa'di. Beliau mengambil dari ayat Al-Qur'an sebuah faedah yang menarik-menarik. Dan saya melihat dari ulama sekarang yang meniru beliau dan sangat perhatian terhadap hikmah dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis Rasul adalah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Karena memang beliau yastafid kathiran. Beliau mengambil faedah sangat banyak dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan perlu diketahui, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ketika beliau masih hidup, beliau tidak terkenal sebagai ulama besar. Muridnya asalnya cuma 10, tinggal 1. Ini kan berarti masih lebih banyak saya nih yang hadir. Cuma 10, tinggal 1. Satunya itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang popularitas itu tidak bisa, bukan ukuran. Dan itu pemberian dari Allah. Dan kadang dia malah populer setelah dia meninggalnya. Adapun ketika hidupnya populer, mungkin nanti ketika meninggal tidak dikenal orang sama sekali. Itu sangat menyedihkan. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikenal orang, maksud saya tidak bisa diambil lagi manfaat ilmunya. Ya, seperti itu. Ini pelajaran menarik bahwa al-iman huwa sababud da'i. Keimananlah merupakan faktor penyebab yang mendorong, mewajibkan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Maka orang kalau ingin meninggalkan maksiat, kuatkan iman. Ustaz, saya ingin meninggalkan riba. Kuatkan iman. Ya. Nah, saya tertarik sekali jawaban Ustaz Al-Fadhil Muhammad Nuzul Zikri ketika ditanya untuk meninggalkan riba padahal belum punya pekerjaan selain itu. Maka beliau mengatakan, ini tidak bisa. Ini tidak bisa dipahami dengan kasat mata. Ini bisa dipahami dengan iman. Dan iman perkara hati. Dan dengan itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau yatafawwaq ala jami'is sahabat. Beliau lebih tinggi dibandingkan seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita runut, manusia itu kedudukannya para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Baru setelah itu kaum Muhajirin, kaum Ansar, baru setelah itu ya, para wali-wali Allah, para imam dan selanjutnya. Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah, seorang tabi'i, mengatakan, "Ma sabaqa Abu Bakrin bi kathrati salatin wa siyamin, walakin bima waqara fi qalbihi minal iman." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidaklah excellent mendahului para sahabat dengan banyaknya puasa atau sholat, tetapi dengan apa yang tertancap dalam hatinya dari keimanan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iman itu tingkatan tinggi. Makanya di dalam Al-Quran kan Allah membantah orang-orang Arabi, orang Arab dari perkampungan, mengatakan, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab dari perkampungan mengatakan, ya Allah, kami telah beriman. Kata Allah, qul lam tu'minu. Katakan wahai Muhammad, mereka, kalian belum beriman. Ya, walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi ucapkanlah, kami berislam, baru Islam. Dan itu mungkin kita baru Islam, belum beriman, yang benar-benar imannya mengkonsekuensikan kalau dia lagi sholat seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia lagi sendirian seakan-akan dia bersama dengan Allah. Mengawasinya, melihat perbuatannya, mendengar apa yang dia ucapkan, apa yang dia lihat. Nah, itu baru iman. Nah, itulah tingkatan Islam yang paling tinggi yang disebut dengan apa? Ihsan. Dalam bulan Ramadan itu terjadi. Kita tidak makan, tidak minum, walaupun tidak ada yang melihat. Dalam bulan Ramadan banyak yang berbuat ihsan. Oleh karenanya pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Ada yang mengatakan bahwa pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup ala zahiri, sesuai dengan lahiriahnya. Memang surganya terbuka, memang nerakanya tertutup. Saking mulianya bulan ini. Ada yang mengatakan dia hanya kiasan. Bahwa saking banyaknya orang yang berbuat ihsan, maka seakan-akan pintu surga terbuka. Seakan-akan pintu neraka tertutup. Ihsan. Banyak orang yang berpuasa itu berbuat ihsan itu. Dia tidak mau makan. Ketika berkumur-kumur wudu pun dia enggak mau untuk menelannya. Padahal kan pas haus-hausnya. Maka yang menelan kan enggak ada yang tahu. Ya, sampai ke Masjid Imam Syafi'i punya uyuh ya. Padahal banyu wudunya diminumnya. Nah, itu berarti ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Nah, itu yatajalla fis siyam. Itu terlihat tatkala kita berpuasa. Makanya Allah mengatakan, fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu milikku, aku yang akan mengganjarnya. Maka mudah-mudahan kita berpuasa dengan sebaik-baiknya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan sedikit. Penulis kemudian mengatakan, لِأَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ التَّصْدِقُ الْكَامِلِ بِمَا يَجِبُ التَّصْدِقُ بِهِ الْمُسْتَلْزِمُ لِأَعْمَالِ الْجَوَارِحِ. Yang artinya, karena keimanan itu adalah keyakinan yang total kepada perkara-perkara yang memang wajib untuk diyakini, yang menuntut terwujudnya perbuatan anggota tubuh. Orang susah bersedekah tanpa iman. Yang ada kalau kita tidak beriman atau tidak mengimani sepenuhnya, duit 50 ribu kita sedekahkan, 30 ribu, yang ada dalam rasio otak kita apa? Berkurang. Sisa berapa? 20. Ya, Susah diimani. Susah diimani Allah akan mengganti berlipat-lipat. Susah diimani. Maksudnya susah dipercaya. Bisa mempercayainya kecuali dengan iman. Haji dan umroh. Ulangi haji dan umroh akan menghilangkan dosa dan kemiskinan. Susah itu dipercaya. Bisa dipercaya kecuali dengan iman. Nah, itu yang dimaksud oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan, فَنَهَاهُمْ عَنْ أَقْلِ رِبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَذَلِكَ هُوَ مَعْتَدَاهُ الْأَهْلُ الْجَاهِلِيَةِ وَمَنْ لَا يُبَالِي بِالْأَوَامِرِ الشَّرْعِيَةِ. Maka Allah melarang mereka dari makan riba dengan berlipat-lipat ganda. Di mana hal ini adalah perkara yang telah biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang tidak memperdulikan perkara-perkara syariat. Nah, itu susahnya ya meninggalkan riba. Seperti yang saya ungkap tadi. Ada kesempatan, tidak ada yang menahan, dan dia, apa tadi yang ketiga? Mengais rezeki dari situ. Itu yang susah, orang Arab jahiliyah menerima riba. Karena riba itu, antum kan kalau bekerja, kalau di Banjar ada yang jadi PNS, ada yang bekerja di pasar, ada yang bekerja tukang pijit, ada yang bekerja ini, bekerja itu, bekerja ini. Macam-macam kan, bekerja yang halal, betul kan? Baik. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Arab jahiliyah bekerjanya adalah riba. Nah, itu dia. Jadi penghasilannya dari riba. Jual beli itu hanya sekedarnya. Yang paling utama adalah apa? Riba. Nah, itu sulit. Bisa meninggalkan riba hanya dengan apa? Iman. Ketika maksiat mudah, tidak ada yang menahannya, dan dia memerlukan maksiat tersebut untuk mengais rezeki. Maka tidak ada yang bisa memudahkan dia untuk meninggalkan maksiat kecuali iman kepada Allah. Ketika dia meninggalkan riba tersebut, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Karena padahal di hadapan dia, berlipat-lipat nih harta yang akan saya dapat. Bahkan saking buruknya riba, para ikhwah, mereka itu bayarnya dengan anak perempuan. Gak bisa bayar, ini anak perempuan maksudnya. Bahkan sebagian gak bisa bayar, ini istrimu sini. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, min annahu idza halla ad-dain 'ala al-mu'sir wa lam yahsul minhu syai' qalu lahu imma an taqdhiya ma 'alayka min ad-dain wa imma an tazida fil muddah wa nazidu ma fi dhimmatika fayattar al-faqiru wa yastadfa'u gharimuhu wa yaltazimu dhalik ightinaman li rahatihi al-hadirah فَيَزْدَادُ بِذَلِكَ مَا فِي ذِمَّتِهِ أَضْعَافًا مُضَعَفًا مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ وَانْتَفَعٍ. Yaitu bila jatuh tempo hutang atas seorang yang sedang kesulitan, sementara dia tidak memiliki apa-apa untuk menunaikannya, maka mereka berkata kepadanya, kamu harus menunaikan hutangmu, atau kami menambah tempo pelunasan hutang itu dengan menambah bunga hutang dalam tanggunganmu. Imma bayar, kalau enggak bisa bayar, maka kita tambah tempo pelunasan hutang, tapi kita tambah bunganya, hutangnya sama. Paham gak? Saya ngasih antum 1 juta, harus bayar sebulan. Ketika sebulan tidak bayar, maka ditambah temponya, menjadi 2 bulan. Tetapi bunganya tambah. Paham itu gak? Itu yang disebut dengan adhafan mudhafah, berlipat-lipat. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan, fa fi qawlihi, afwan saya ulangi, maka orang fakir terpaksa harus membayar kepada pemilik hutang, dan konsisten terhadap hal itu demi meraih ketenangan hatinya yang bersifat sementara, hingga bertambahlah hutang yang harus dilunasinya dengan berlipat-lipat ganda tanpa ada manfaat dan pemanfaatannya. Duitnya sudah selesai, tinggal bayar apa? Bayar bunga. Dan itu belum modal hutangnya lain lagi bayarnya, baru bunganya. Dan itu yang terjadi pada sistem ribawi di bank konvensional. Betul tidak? Nah, seperti itu. Dan itu juga banyak di tengah kaum muslimin. Nah, ini para ikhwan. Sulit ditinggalkan. Kenapa? Karena penghasilan. Ya, yang menghutangi menghasilkan dari situ, yang berhutang juga ingin hasil dari situ. Nyari modal. Kalau ditanya, Ustaz, Anda sering menasihati kaum muslimin agar tidak riba. Mana solusinya? Ini solusinya dihigapian tuh. Ya, solusi Pak Yono tuh, Pak Robi, ya. Pak, ada kafian, Pak. Berhutang. Maka jar Pak Robi, Ikam dihutangi Abah Ikam kada? Abah Ikam aja kada menghutangi bagi aku. Itu maksudnya apa? Bangun amanah, bangun kepercayaan orang lain di dalam diri kita. Itu maksudnya. Ya. Seperti itu. Kita cukupkan, wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Iya, enggak, tidak bertentangan. Karena iman yang dimiliki oleh Abu Bakar menancap dalam hati, maka beliau pun beramal. Karena amal tidak akan bisa tumbuh kecuali dengan iman. Perkataan Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah menyatakan bahwasanya kita tidak ragu Abu Bakar itu ahli ibadah, kita tidak ragu. Tetapi yang paling menonjol dari diri Abu Bakar keimanannya. Ketika mengatakan Law kana Muhammadun qala hadza wa huwa ab'adu min dhalik fa ana usaddiq. Dalam kisah Isra Mi'raj, kalau seandainya yang mengatakan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata lebih jauh dari langit ketujuh, maka aku percaya. Nah, ini yang lebih menonjol dari Abu Bakar As-Siddiq. Bukan berarti beliau tidak sholat, tidak banyak puasa, bukan. Cuma yang lebih menonjol dari Abu Bakar As-Siddiq adalah keimanannya di dalam hati. Coba bayangkan antum ketika orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar kafir Quraisy menolak beliau. Pembesar Quraisy yang menerima beliau cuma Abu Bakar As-Siddiq. Selainnya aradhiluna. Orang-orang yang remeh, dianggap manusia remeh. Budak, mantan budak, pekerja kasar, pemuda dan semisal. Bukan pemuka Quraisy. Tapi beliau beriman. Nah, ini yang mengistimewakan Abu Bakar dibandingkan ibadah-ibadahnya yang lain. Jadi tidak ada pertentangan, insyaallah. Paham? Yang lain? Tergantung. Kalau seandainya Bapak beli mobil dari saya, insyaallah enggak riba. Dengan kredit. Kenapa? Maksud saya gini, Bapak si Pak sebagai pembeli, saya sebagai penjual, kita saja berdua. Pak, ini saya jual mobil 150 juta. Oke, Ustaz, saya beli, tapi kredit. Maka itu boleh. Karena Bapak langsung nyicilnya kepada saya. Membeli dengan kredit, asal hukumnya boleh. Karena asal hukum jual beli dengan mumakasah, tawar-menawar itu boleh. Maka akhirnya dengan kredit pun boleh. Cuma mungkin kalau si penjual menjualnya dengan tunai itu harga 130, kalau kredit 150, itu sah-sah saja. Yang tidak boleh adalah apabila Bapak beli ke dealer, kemudian nanti Bapak cuma DP 5 juta, 10 juta. Kemudian setelah itu baru Bapak menyicil. Nyicilnya ini kemana? Ke badan keuangan. Entah itu ke bank, entah ke dia sendiri, tapi badan keuangan. Maka di sini sebenarnya yang terjadi, badan keuangan ini menghutangi Bapak. Dan mengambil untung dari hutangan Bapak tersebut dengan cicilan yang Bapak berikan. Disitulah terjadi ribanya. Paham? Paham gak? Iya. Iya. Karena riba tidak akan terjadi kecuali dari dua sisi. Si pemberi hutang dan yang berhutang. Makanya Rasulullah SAW melaknat dua-duanya. La'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat pemakan harta riba. Ini yang menghutangi. Dan yang memberi makan harta riba. Ini yang berhutang. Makanya para rentenir, para orang yang menghutangi dengan riba, itu tidak akan bermanfaat dirinya tanpa ada yang berhutang. Paham ya? Lalu bagaimana Ustaz solusinya? Tabung. Tabung. Ustaz, saya perlu banget mobil. Maka pada saat itu tabung dulu. Tabung, tabung. Allah akan memberkahi dengan tabungan kita. Daripada kita punya mobil cepat baru ya, tetapi riba. Setelah dipakai sehari mati kita. Mati bawa dosa riba. Istri kita masih muda, nikah lagi. Yang menikmati mobil kita istri kita dan suami mudanya. Pian dimasuk dalam alam barzakh disiksa dengan dosa riba. Ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.